dipanggil bareng-bareng lagunya Tresno Waranggono, ada Reza Lawang Sewu bersama BCD Best Continuous Dangdut. Nah ini pas ya. Thank you. Terima kasih Yen Kumar Tresno Waranggono.